لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada umatnya sebagaimana dalam hadis Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an qala aimullah. Sungguh demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, innas sa'id laman junnibal fitan, innas sa'id laman junnibal fitan, innas sa'id laman junnibal fitan walaman ubtulia fasabara fawaha. Sungguh orang yang mendapat kebahagiaan ditentukan baginya sa'adah dunia dan akhiratnya adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Dan orang yang mendapat bala ibtila, cobaan, dia bersabar, maka mengagumkan atau baiklah baginya kesabarannya itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Di dalam hadis kita mendapati Rasul sebutkan 3 kali as-sa'id laman junnibal fitan, orang yang mendapat sa'adah kebahagiaan itu yang dijauhkan dari fitnah. Dijauhkan dalam pengertian betul-betul dipisahkan sama sekali, sehingga dia selamat dari fitnah dan pengaruh buruknya. Rasul katakan junniba al-fitan, seakan dirinya berada di sisi sana dan fitnah itu berada di sisi yang berlawanan jauh, betul-betul jauh, betul-betul terpisah, menunjukkan keselamatan agamanya, akidah dan manhajnya, dijauhkan dari fitnah. Dan itu kemenangan yang tiada tara. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an ketika meminta kepada Rasulullah SAW doa untuk beliau gunakan berdoa dengannya, maka Rasul katakan is'alillah al-afiyah, mintalah kepada Allah afiyah, mu'afa, terafiatkan, terselamatkan dari berbagai kejahatan, terselamatkan dari berbagai kejelekan, fitnah, mendapat afiyah dari Allah di dunia dan akhiratnya. diulang 3 kali oleh Rasulullah dalam hadis. Satu, ada yang mengatakan itu untuk mubalaghah, artinya betul-betul ditekankan oleh Rasul kebahagiaan itu benar-benar bagi orang yang dijauhkan, diselamatkan dari fitnah. Atau diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW, melihat dari fitnahnya. Artinya dari awal fitnah itu terjadi, dia sudah dijauhkan dari fitnah, tidak termakan dan terpengaruh oleh fitnah. Begitu di pertengahan, begitu sampai akhir fitnah itu selesai, berakhir, dia diselamatkan dari fitnah, dijauhkan darinya. Dia mendapat ibtila, cobaan dari Allah, dan dia bersabar menghadapinya, maka baiklah kesabaran itu baginya. Kalau ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada umatnya, maka perlu kita ketahui bahwasanya Rasul pun alaihi salatu wassalam mendidik kita untuk selamat dari fitnah. Apa yang harus dijaga dan diamalkan seorang? Dalam hadis Tirmidzi disahihkan oleh Albani sahih li ghairihi, dari Uqbah bin Amir, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah, bagaimana keselamatan itu? Ini agar orang selamat, apa yang harus dia lakukan? Selamat dari fitnah. Tanya fitnah terjadi. Qala amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Tahan olehmu lisanmu, jangan banyak berbicara, terutama pada sesuatu yang kamu tidak banyak tahu tentangnya. Kekang lisanmu. Waliyasa'ka baituk, hendaknya rumahmu cukup bagimu. Artinya banyak-banyak kamu di rumah, tidak tersibukkan oleh fitnah di sana dan di sini, dan tangisi kesalahanmu sendiri, dosa-dosamu, untuk kamu bertobat kepada Allah. Sibukkan dirimu dengan dirimu sendiri, membenahi akhlak dan ibadahmu, meluruskan akidahmu. Di Tabrani juga dan disahihkan Al-Albani dari Aisyah, Rasulullah sebutkan, khisalun sit tun ma min muslimin yamut fi wahidatin minhunna illa kana dhaminan Allah an yudkhalal jannah. Ada 6 perkara masing-masingnya, kalau seorang muslim mati di atas itu, maka Allah jamin Allah masukkan dia ke surganya. Salah satu yang Rasul sebutkan, warajulun fi baitihi la yaghtabul muslimin wala yajurru ilaihim sukhtan wala niqmah. Seorang hamba di rumahnya sibuk membenahi dirinya, dia tidak menghibai kaum muslimin dengan lisannya dan tidak melakukan sesuatu yang menyeret kemurkaan Allah kepada kaumnya, tidak melakukan sesuatu yang mengundang azab dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Serupa dengan hadis yang sebelumnya, orang yang menyibukkan diri dengan berbenah, tidak menyibukkan orang lain dengan qil wal qal, tidak menyibukkan orang dengan fitnahnya, dengan syubhat-syubhatnya, tidak menyibukkan orang dengan fitnah-fitnah yang bergulir dan terjadi, surga Allah jamin baginya. Di Musnad Imam Ahmad, juga Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Mu'ad Ibnu Jabal meriwayatkan radhiyallahu an, wa Rasulullah sebutkan, man jahada fi sabilillah kana dhaminan 'ala Allah. Yang berjihad fi sabilillah, Allah jamin baginya. Wa man 'ada maridan kana dhaminan 'ala Allah. Yang menjenguk orang sakit, Allah jamin baginya. Wa man dakhala ila imamih yu'azziruhu kana dhaminan 'ala Allah. Begitu pula yang menemui pemimpinnya untuk menguatkan kepemimpinannya, dia nasihati, dia doakan baik, maka Allah jamin baginya. Wa man jalasa fi baitihi lam yaghtab insanan kana dhaminan 'ala Allah. Dan yang duduk di rumahnya tidak menghibai orang, maka Allah jamin baginya. Atau lafaz lain di Tabrani, au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu wa salima minan nas. Dia duduk di rumahnya tadi menyibukkan dirinya sehingga orang selamat darinya dan dia pun selamat dari orang. Orang selamat dari lisannya, dari tindak tanduknya yang ngawur, sikap-sikapnya yang enggak benar, orang selamat. Tidak ada yang tertipu dan terseret kepada fitnahnya. Dan atau dia pun selamat dari orang, tidak termakan oleh syubhat dan fitnah-fitnah yang mereka buat. Qa'ada fi baitihi, dengan dia duduk di rumahnya, banyak berbenah diri, banyak mengkaji, menambah ilmu dan amalannya. Dari Ibni Amr pula, kata beliau, ketika kami bersama Rasulullah SAW, beliau pun kemudian menyampaikan tentang fitnah kepada kami. Idza ra'aitumun nas qad murijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ih. Bagaimana kalian kalau kalian melihat orang sudah rusak perjanjiannya, sudah hilang amanatnya, dan mereka begini sambil beliau masukkan jari jemarinya. Ini kacau dan banyak kekacauan, pembunuhan, fitnah. Qala faqumtu ilaihi faqult, kata Ibnu Amr, maka aku datangi Rasul, aku tanya, kaifa af'al inda dhalik, ja'alani Allah fidaka, apa yang harus aku lakukan untuk selamat jika aku mendapati itu, semoga Allah jadikan aku sebagai tebusanmu wahai Rasul. Qala ilzam baitak, maka Rasul jawab padanya, tinggallah di rumahmu. Wabki ala nafsik, tangisi dirimu sendiri. Wamlik alaika lisanak, tahan lisanmu. Khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, ambil mana yang kamu tahu itu ma'ruf, tinggalkan sesuatu yang kamu tahu itu mungkar. Wa 'alaika bi amri khassati nafsik wa da'anka amral 'ammah, sibukkan dirimu dengan orang-orang khususmu, orang-orang terdekatmu yang bisa dinasehati, bisa diingatkan. Adapun kebanyakan orang, jangan sibukkan dengan mereka. Hadis Nasa'i dan Abu Dawud, dan dihasankan oleh Albani. Semua ini nusus yang Rasul sebutkan ketika orang itu ingin selamat dari fitnah yang begitu dahsyat, ingin dijauhkan dari fitnah sehingga menjadi orang yang sa'id, mendapat sa'adah, kebahagiaan di dunianya dan akhiratnya. Fitnah, ketika itu Allah kehendaki terjadi, tentunya hikmah Allah inginkan besar di balik semua itu. Seperti yang telah tersebutkan, tidak ada yang Allah takdirkan terjadi dengan qadha-nya, dan itu tidak ada kemaslahatan dan kebaikannya sama sekali. Tidak akan ada. Terjadi fitnah, kif bisanya terjadi? Orang mungkin menyesali, orang mungkin kecewa, orang mungkin tidak menyangka-nyangka, fulan ternyata begini, fulan ternyata begitu. Allah menyebutkan di dalam Quranul Karim, ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Tidak mungkin Allah membiarkan mukminin seperti kondisi mereka semula, hingga Allah bedakan mana yang khabith, jelek, mana yang thayyib, yang baik. Artinya tidak akan Allah biarkan kondisi mukminin tercampur adukkan, larut jadi satu di tengah-tengah mereka antara khabith dan thayyib. Antara orang yang ikhlas, orang yang baik, yang polos, ingin khair, dengan orang yang memang syirir, punya niatan jahat, jelek, tidak ada keikhlasannya. Munafik, para pendusta yang tidak amanat. Karena kalau dibiarkan itu madharat besar, merugikan mereka mukminin. Dibiarkan misalnya yang rusak, yang baik, yang soleh, yang toleh, suwer, huwer, walladhi ma fihi khair, jadi satu, mafsadah. Tidak akan Allah biarkan. Dengan fitnah terpisahkan al-khabith minat tayyib. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Dan Allah enggak mungkin menunjukkan yang gaib kepada kalian. Awalnya kalian enggak bisa tahu apa maksudnya fulan, apa maunya Alan, apa isi hatinya, apa tendensi dia. Itu enggak mungkin bisa kalian ketahui, gaib. Dan enggak mungkin pula Allah tunjukkan itu kepada kalian, isi hati orang. Apalagi setelah wahyu tertutup selesai kenabian, enggak ada yang tahu. Artinya dengan adanya fitnah, Allah inginkan terpisah antara khabith dan thayyib. Dengan adanya fitnah terlihat siapa yang merespon fitnah itu, larut terbawa arusnya, senang dengan syubhat, tergoda dengan syahwat, terlihat fulan ternyata begitu kualitasnya. Fulan yang lain tidak, thayyib, tetap istiqomah dan baik, selamat. Sehingga dengan itu kamu tahu ternyata selama ini fulan niatnya enggak baik. Fulan ingin ini berarti, fulan ingin itu. Tahu dengan adanya fitnah. Terkuak apa yang selama ini tersimpan di balik dada mereka. Kalau dikasih tahu oleh Allah enggak mungkin dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ya dulu seperti kata Umar, orang terambil dengan wahyu. Dikasih tahu ini fulan munafik, fulan ini begini, fulan itu begitu. Dengan wahyu terputus sudah enggak mungkin. Tapi dengan fitnah akan terbedakan orang yang satu dari yang lainnya. Hikmah yang Allah inginkan untuk hikmah dan kemaslahatan kaum mukminin. Fitnah terkadang terjadi pada harta benda. Fitnah terkadang terjadi pada anak keturunan. Terfitnah orang tuanya. Sehingga berani melanggar, berani mengabaikan perintah syariat. Karena anak atau istrinya. Fitnah terkadang pula itu bahkan menimpa agama seseorang. Terorong agamanya. Menjadi berat taruhannya akidah dan imannya, taruhannya agama dia dalam fitnah. Dengan fitnah itu pula, Allah ingin membela dan menguatkan agamanya. Allah ingin membela hamba-hambanya mukminin dan untuk membongkar makar dan tipu daya bisikan musuh-musuh mereka. Firman Allah, "Alladzina yatarabbasuna bikum." Mereka nunggu-nunggu mencari kejelekan kena kepada kalian. Fa in kana lakum fathum min Allah qalu alam nakum ma'akum. Kalau kalian dapat kemenangan dari Allah, segera mereka katakan, "Oh, kami sama kalian." Ingat jasa-jasa kami. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidz alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Tapi jika kufar yang dapat bagian, mendapat kemenangan, segera mereka pun cari muka. Ahlul fitan ini. Bukankah kami melindungi kalian dari mukminin? Bukankah kami sudah mengingatkan kalian memang mereka itu begini begitu untuk dapat muka? Jaman kufar, fitnah. Wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Fitnah terkadang pada perkara syahwat, terkadang pula fitnah itu dalam perkara syubhat. Kama stamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Umat sebelum kalian menikmati bagian mereka yang syahwatnya diumbar. Dan kalian pun mengikuti mereka, mengumbar dan memuaskan syahwat kalian. Artinya, demi tuntutan syahwat yang itu haram, orang berani melakukan walaupun taruhannya agama dan akhlaknya jadi rusak. Menuruti bisikan dan ajakan syahwat. Kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwah wa aktsara amwalan wa aulada. Allah katakan seperti umat sebelum kalian, lebih kuat dibanding kalian, lebih banyak hartanya dan anak keturunannya. Tapi apakah semua itu berguna bagi mereka? Ketika mereka durhaka dan maksiat kepada Allah. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Fitnah. Syahwat. Apalagi di zaman seperti ini. Terfitnah. Seorang muslim, seorang muslimah, seorang suami, istri, orang tua, anak-anaknya terfitnah dengan adanya teknologi, dengan adanya ini itu. Siapa sekarang yang gak pegang Android, HP yang disebut dzakiyah, smartphone, cerdas katanya, pinter. Anak kecil pun sudah paham. Orang tua kadang kesulitan, anaknya nuntut, temanku punya semua begini begitu. Istrinya pun minta, harus pegang, harus punya. Segalanya seperti disebutkan mereka ada di tangannya, ada di genggamannya, hanya tinggal menggerakkan dengan sentuhan lembut. Apapun, apapun bisa dia akses, bisa dia lihat, bisa dia dengar. Fitnah. Mau tidak mau masuk ke dalam rumah-rumah kita. Dulu, gak usah lama-lama. Kita ke belakang 5 atau mungkin 10 tahun, bahkan ke belakang lagi 20 tahun. Gak semudah itu. Kalau dulu masih ada zamannya warnet, belum ada ini Android. Kalaupun orang mau ini itu harus jauh-jauh dulu jalan ke warnet sono, warnet sana. Belum tentu juga buka. Kalaupun buka misalnya antri, masih ada lah penghalang atau ininya. Lebih mundur lagi, wala warnet ada, belum ada. Tapi sekarang dengan cepatnya fitnah, cobaan bagi kita. Nas'alullah as-salamah. Dicoba, diuji. Para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun babnya beda, tapi di satu sisi mereka orang-orang Arab, kita tahu paling gemar, paling senang berburu. Ya, buruan itu nomor satu bagi mereka sudah. Sehingga turun ayat hukum menjelaskan salah satunya enggak boleh mereka berburu ketika ihram, sedang muhrim, sedang menjalankan umrah atau haji. Enggak boleh berburu. Gemesnya mereka melihat buruan ada di depan mereka. Allah uji mereka saat itu. La yabluwannakumullah bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum Ya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaib. Allah uji kalian dengan buruan. Allah katakan yang itu bisa kalian gapai, bisa kalian dapati dengan tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Para ulama tafsir sebutkan, disebutkan dengan tangan karena dekat dengan mereka. Bayangkan, tabiat mereka senang berburu, gemar sekali berburu. Ini gak usah sulit-sulit berburu, nyari kesana kemari. Pemburu kan ya namanya berburu, memburu. Harus ke gunung pasir sana, masuk pedalaman, nyari buruannya. Ini enggak, buruannya yang datang mendekat bahkan. Entah itu kelinci, entah itu ini, itu. Buruan. Di depan matanya. Dengan tangan kata Allah. Ini saat kata mufassirin, seandainya mereka tangkep, tinggal nangkep sudah kena. Datang mendekat ini buruan. Di saat mereka gak boleh berburu. Muhrim. Diuji. Dengan tombak yang itu agak jauh. Harus dengan lemparan tombak. Agar Allah ketahui siapa di antara kalian yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib. Buruan ada di depannya. Gak sulit kalau dia tinggal takep, tinggal dia pegang selesai. Tapi saat itu gak boleh. Mudah baginya melakukan tangkapan. Gak sulit. Mereka tinggalkan karena Allah, karena takut kepadanya. Fitnah. Ketika orang bisa melakukan apapun, bisa melihat apapun, bisa mengakses apapun, segalanya dengan mudahnya, dengan murahnya. Dan bisa saja tanpa ada orang yang mengetahui. Tetapi syahwat yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT, agar Allah menguji siapa dari kalian yang takut kepadanya. Kalau kita mengingat kembali apa yang Rasulullah SAW sebutkan, innamas as-sa'id atau innas sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Dijauhkan dari fitnah dan kejahatannya. Sebab-sebab yang bisa menyeret dia kepada fitnah, segala jalan dia dijauhkan darinya. Termasuk fitnah, fitnatu tafarruq wal ikhtilaf. Fitnah perselisihan, fitnah perpecahan terjadi. Allah telah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takuti oleh kalian fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Salah satu makna fitnah dalam ayat tafarruq. Fitnah perselisihan, perpecahan dalam agama. Yang tidak akan pernah diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Takuti fitnah yang demikian, karena dampaknya besar dan tidak akan menimpa yang zalim saja, yang lain akan terkena imbasnya. Nasallallahu al-afiyah wa salam. Fitnah. Takuti berarti jaga oleh kalian, jangan sampai itu terjadi. Segala sebab yang mengakibatkan adanya perpecahan di tengah-tengah kalian, tinggalkan, jauhi. Hanya orang yang mendapat taufik dari Allah yang mau peduli, sehingga dia gak akan pernah tenang dengan adanya perselisihan, perpecahan dalam agama Allah. Jika di zaman Rasul saja Rasul marah sallallahu alaihi wasallam ketika nama muhajirin, nama ansor digunakan untuk mengundang fanatisme, berbangga-bangga dengan nama ini. Ketika ada sedikit permasalahan salah seorang ansor dengan salah seorang muhajirin, yang muhajirin berkata ya lal muhajirin, yang ansor pun mengatakan ya lal ansor. Dijadikan nama ini, diangkat sebagai simbol, diangkat sebagai alat untuk memicu adanya kebencian, perseteruan, perpecahan. Adalah nama yang mulia, muhajirin ansor. Maka Rasul katakan, afa bidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Aku masih hidup di tengah kalian, sudah ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini. Kalian serukan. Marah Rasulullah SAW. Geng-gengan membentuk kubu-kubuan, kelompok yang satu, kelompok yang lain. Ada jurang pemisah, ada perseteruan terselubung antara satu dengan yang lain. Alamada, di atas apa? Apa yang dibanggakan? Apa yang dijadikan alat untuk perselisihan ini? Sungguh orang yang tidak mengenal tujuan syariat diturunkan, tidak mengerti kitab wa sunnah diajarkan, ketika dia senang dan memelihara yang namanya perselisihan dan perpecahan semacam itu. Fitnah. Dibesar-besarkan, ditambah hanya karena urusan pribadinya, urusan dirinya. Fulan Oh, dia bilang kalau ana ini begini begitu. Gak bisa dibiarkan itu, ngelamak, kurang ajar itu. Dia komentar katanya saya begini begitu. Dia bilang itu ada saksinya fulan fulan. Subhanallah. Fitnah dituruti. Tidak demikian watak dan sifat seorang mukmin yang takut kepada Allah. Akan menghentikan dan memadamkan bibit-bibit fitnah itu dari awal dia terpercik. Tidak dipelihara. Tidak dikembangkan, tidak dibesar-besarkan. Ketika sebagian mereka menyampaikan kepada para ulama, masyayikh besar kita, fulan berkata, katanya antum begini, antum begitu, ini itu. Apa yang kemudian disampaikan oleh para ulama kita? Uskut. Ana as'aluka? Diam kamu. Enggak usah ngabari. Memangnya aku tanya kamu sehingga kamu ngabari. Fulan berkata begini, fulan begitu. Yang lain ketika menyampaikan berusaha mulai memercik fitnah-fitnah. Fulan, aku dengar. Sungguh ini, aku hadir di majelisnya. Katanya antum itu begini-begini, jelek. Komentar omongan yang jelek. Tapi lihat sikap orang yang segera memadamkan sebab-sebab fitnah. Disampaikan padanya, memang apakah syaitan tidak mendapati tukang pos selain dirimu? Harus kamu yang menyampaikan omongan ini padaku. Dipadamkan. Tidak senang dengan fitnah. Bukan kemudian ditanggap dan di masa betul. Di mana dia ngomong begitu? Kapan? Tulis persaksiannya. Siapa selain kamu yang dengar ini? Begini, begitu. Bukan begitu mereka. Harga diri, kehormatannya diwakafkan untuk Allah. Demi agamanya, demi dakwah. Mereka tidak ingin fitnah menghancurkan dan merusak hanya karena ketersinggungan, hanya karena sakit hati, hanya karena gak akan bisa jadi orang besar. Kata penyair, wa yasghuru fi ainil azimil adzaimu wa ya'dhumu fi ainis saghiri as-saghairu. Di mata orang besar orang yang mulia, maksudnya bukan besar badannya, orang yang agung, yang mulia, yang bijak, di matanya perkara-perkara besar itu kecil. Ada apa-apanya, enggak dianggap. Ketika Mekah sudah dikuasai Rasul SAW, Fathu Mekah sudah dikuasai. Quraisy yang tersisa mereka pada ketakutan. Dan mereka berkata, hari ini habis kita sudah, wis. Hancur kita hari ini, sudah mati sudah. Apok kita sudah. Muhammad akan balas dendam sama kita. Itu kesalahan kita. Berapa lama kita zalimi dia bersama para sahabatnya sampai terusir keluar dari Mekah. Sekarang giliran dia yang menguasai Mekah, kita di bawahnya. Hancur kita hari ini, sudah mati urusannya. Berapa lama kita zalimi, macam-macam bentuk kezaliman kita kepadanya. Begitu omongan Quraisy. Dan ma'ruf, antum tahu bagaimana dalam sirah kezaliman musyrikin Quraisy kepada Rasul dan para sahabatnya di fase Mekah. 13 tahun bukan waktu yang sebentar. Dikumpulkan semua oleh Rasul SAW. Rasul sampaikan kepada mereka, apa yang kalian kira akan aku lakukan pada kalian? Idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah, terserah kalian, kalian bebas mau kemana. Gak ada apa-apa. Wala ada dendam, wala ada sakit hati, wala ada orang besar. Nah, kalian bebas mau kemana. Di mata orang besar, besarnya kesalahan orang, luar biasa kejahatan Quraisy, kezaliman mereka kecil, bukan sesuatu yang dianggap. Kalian bebas, terserah kalian mau apa, mau kemana. Orang besar, perkara besar itu kecil di matanya, enggak dianggap seperti sesuatu yang enggak pernah terjadi. Tapi sebaliknya, ya'zum fi aini saghir as-saghairu. Di mata orang kerdil, bukan jasadnya, jiwanya kerdil. Kecil jiwanya. Di mata orang kerdil, perkara kecil itu besar. Di matanya. Hanya omongan yang mungkin gak sengaja. Ya Allah, mungkin keceprotan, mungkin salah ucap, mungkin gak niat, mungkin-mungkin banyak kemungkinan. Tapi karena dia kerdil, dasar kerdil jiwanya, perkara kecil itu besar baginya. Ini gak bisa dibiarkan. Ini pasti memang sudah direncanakan semenjak lama. Fulan ini memang begitu. Mana sudah terakumulasi di bagi anak sekian kesalahannya dari panjang besar, padahal urusan kecil. Di mata orang kecil, kesalahan kecil jadi besar terlihat. Tergantung jiwa orang. Bagi orang yang agung, perkara besar kecil. Orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Yang mendapati itu hanya orang-orang yang bersabar, yang mendapati itu hanya orang-orang yang punya bagian besar dalam kebaikan. Hanya mereka yang diberi taufik untuk melakukan semacam itu. Kecil di mata orang agung. Hadza Imam Maimun bin Mahran rahimahullah. Ketika undang orang-orang besar, pejabat-pejabat, ulama-ulama di zamannya, pemuka-pemuka masyarakatnya, orang-orang mulia. Diundang makan-makan begitu di rumahnya. Walhasil anak beliau yang masih kecil beliau letakkan di sampingnya. jamuan sudah masak, kuah ini itu. Maksudnya dia suruh pembantunya keluarkan makanan. Dikeluarkan, walhasil tanpa sengaja si pembantu ini sedang membawa kuah panas baru turun dari api, terpreset atau tersandung, jatuh. Dan kuah ini numplek jatuh ke anaknya Maimun bin Mahram. Seketika anaknya meninggal dunia. Anak kecil. Ya apa kira-kira? Pembantumu berbuat begitu di depan orang-orang besar, tamu, terhormat. Si budak hanya membaca ayat, wahai Tuanku, Allah berfirman tentang orang, sifat-sifat orang yang bertakwa. Mereka itu wal kadhimin al ghaiz, orang yang mampu menahan emosinya. Ghaiz itu emosi yang memuncak. Saat keumuman orang gak bisa menahan, ingin meledak dan melampiaskan dengan kata-kata atau fisiknya. Tapi seorang yang bertakwa, dia tahan. Kata Imam Maimun, qad fa'altu, aku telah lakukan. Beliau gak meledak-ledak, gak emosi, gak marah. Anaknya meninggal. Kata budak, Allah tidak berhenti di situ Tuanku. Tapi Allah katakan pula, wal kadhimin al ghaiz wal afina anin nas, mereka memaafkan pada orang yang berbuat jelek atau berbuat salah kepadanya yang memicu emosi dia tadi, membuat dia marah. Budaknya ingin sesuatu dengan itu, dan difahami oleh Maimun, imam yang cerdas. Aku faham, kata Imam Maimun, apa yang kamu inginkan. Maka semenjak detik ini kamu merdeka, bebas, bukan budakku lagi. Dimaafkan, lebih dari sekedar dimaafkan, dibebaskan liwajhillah, sudah jadi orang merdeka. Di saat itu juga, kata budaknya sebelum pergi, wahai Tuanku, Allah tutup ayat, wal kadhimin al ghaiz wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, memberi kebaikan kepada orang lain. Budaknya ingin sesuatu makna, dan difahami oleh Imam Maimun, kamu merdeka, bebas, kemana kamu pergi boleh, dan ambil bersamamu di kandang 100 onta bawa. Maimun termasuk ulama kaya rahimahullah. Di saat yang sama, di mata orang besar, sebesar apapun itu kecil di matanya, gak teranggap, seperti sesuatu yang gak pernah terjadi. Selesai-selesai, khalas. Wa uhdiratil anfusus syuh. Walaupun memang jiwa manusia dipenuhi dengan syuh. Asyuh syahih. Syahih itu pelit. Dalam artian dia gak mau melepas haknya. Itu watak manusia semua. Merasa itu haknya, baik itu harta, kehormatan, nama baik, semuanya. Kamu naik bis atau apa, angkot misalnya, berapa, 19 ribu pak, misalnya. Kamu kasih 20, sisa 1000, apa artinya 1000 buat kamu? Buat kerupuk juga gak ngenyangkan. Tapi kamu tunggu 1000 itu sini, karena itu hakmu. Syahih. Uhdiratil anfusus syuh. Jiwa manusia itu dipenuhi dengan syuh. Gak mau ngelepas haknya. Gak semudah itu. Kecuali orang yang dipenuhi dengan iman, takwa, ihsan. Artinya, terkait anjuran untuk orang itu mau dekat, mau islah, mau suluh dengan pihak lain yang bersamanya, akan sulit dicapai kalau dia gak mau melepas haknya. Gak bisa, ini selesaikan dulu. Gak bisa, ana harus dapati ini harus diselesaikan, ya gak akan ketemu. Misalnya terkait konteks suami istri, masing-masing mempertahankan, ini gak ketemu. Harus ada yang mengalah. Saudah mau dilepas oleh Rasulullah SAW, dan beliau faham radhiyallahu anha ingin tetap jadi istri Rasul, karena istri Rasul di dunia akan menjadi istri Rasul pula di akhirat kelak, demi mempertahankan rumah tangganya. Sahabiyah ummul mukminin radhiyallahu anha faham siapa yang dicintai Rasulullah SAW atau yang lebih beliau cintai. Maka hari giliran beliau, beliau berikan kepada Aisyah. Enggak apa-apa, beliau enggak dapat giliran, asal tetap menjadi istri Rasul di dunia. Ngalah. Sehingga tetap jadi istri Rasul, dan di akhirat akan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qadiyallahu anha. Dilepas haknya. Demikianlah. Jika orang itu punya jiwa besar, punya dan mengerti tujuan syariat, tidak menjadikan dirinya, dunianya, segala-galanya lebih dia utamakan ketimbang akhiratnya. Lebih dia besar-besarkan ketimbang ampunan Allah dan rahmatnya. Dan balasan hanya di sisi Allah SWT. Banyak contoh. Umar ibn al-Khattab ketika Uyainah ibn Hisn minta kepada Hur bin Qais. Hur bin Qais ini dekat dengan Umar, dihormati oleh Umar, dimuliakan. Hur ponakannya Uyainah ibn Hisn. Kata Uyainah, kamu kan dekat dengan Umar, ini khalifah, orang nomor satu. Bisa enggak berusaha nemukan aku dengannya? Walhasil dengan ini itu, Umar setuju ditemukan dengan Uyainah. Ternyata ketika ketemu dicaci maki oleh Uyainah. Kamu khalifah yang pelit, enggak seperti Rasulullah, enggak seperti Abu Bakar. Kamu khalifah yang begini, kamu khalifah yang semestinya dihormati, dimuliakan, dikata-katai begitu. Hampir-hampir Umar melakukan sesuatu kepada Uyainah. Manusia tersinggung, wajar. Begitu Hur bin Qais melihat Umar marah dan mau melakukan sesuatu, beliau katakan, ya Amirul Mukminin, Allah berkata dalam Quran, khudil afwa, maafkan orang yang berbuat jelek kepadamu, wa'mur bil urf, dan perintahkan kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil, jangan layani, jangan anggap, kata Hur, dan pamanku ini Uyainah ibn Hizam termasuk orang-orang jahil. Jangan layani, dan itu perintah Allah. Wa a'rid anil jahilin, jangan anggap sudah orang-orang jahil, capek kamu. Jangan diladeni, jangan dianggap, biarkan sudah. Terdiam Umar, langsung berubah total. Tidak menuruti nafsunya, tidak menuruti perasaannya, sakit hatinya. Padahal beliau berhak terdolimi. Dan khalifah radhiyallahu anhu, orang besar. Perkara besar kecil di matanya. Ada yang memikirkan dan melihat ke depan yang lebih besar maslahatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua taufik dan husnul iqtida', baik dan benar-benar berteladan kepada mereka dalam ilmu dan amalan.